Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala man waqa'at minhu riddah al-audu fawran ilal Islam. Ini fasal yang menjelaskan hukum-hukum murtad ya. Hukum orang yang keluar dari agama Islam. Jadi bagi seseorang yang dia telah murtad, telah melakukan hal-hal yang menyebabkan dia murtad, maka diharuskan untuk kembali ke agama Islam secara langsung. Jadi keharusannya tidak boleh ditunda-tunda, harus fauron, harus secara langsung kembali ke Islam. Yaitu yang dimaksud adalah kembali tunduk kepada hukum-hukum yang diajarkan oleh Rasulullah dengan cara binutki bisyahadataini, dengan cara mengucapkan dua syahadat. Jadi kalau kita melihat kalimat ini, kalau kita melihat kalimat syahadaten, ini seakan-akan mengharuskan mengucapkan dua kata asyhadu ya. Padahal kita tahu di video sebelumnya, di salah satu video sebelumnya, kita tahu bahwa menyebutkan asyhadu yang kedua itu ada ulama yang tidak mengharuskan ya. Ada ulama yang tidak mengharuskan. Kalau yang mengharuskan itu adalah Ar-Romli dan Subromalisi. Kemudian bagi orang yang tidak pernah dihukumi Islam setelah dia mukallaf, maka diharuskan mengucapkan dua syahadat sekali seumur hidup supaya agama Islam nyata menjadi agamanya. Jadi seorang bisa dihukumi Islam itu kan bisa dengan beberapa hal ya, termasuk mengikuti kedua orang tua. Jadi kalau atau salah satunya ya, kalau kita memiliki salah satu orang tua yang Islam, maka hukum kita Islam karena mengikuti orang tua ya. Bagi orang yang belum pernah dihukumi Islam sama sekali, maka setelah dia balik harus minimal mengucapkan syahadat satu kali supaya adanya Islam itu menjadi nyata. Dan mengucapkan syahadat ini bagi orang yang tidak bisa berbicara, bagi tuna wicara, dia keharusannya menggunakan isyarat. Wal ikla'u amma waqa'at bihi riddah. Selain diharuskan mengucapkan dua syahadah, juga diharuskan untuk berhenti melakukan hal-hal yang menyebabkan dia menjadi murtad ya. Jadi ikhlas ini maksudnya berhenti melakukannya. Wa yajibu alaihi nadamu ala ma sadara minhu, dan diharuskan juga menyesali apa yang telah dilakukan. Wal azmu ala alla ya'uda li mislihi, dan ada azam ya. Azam itu kekuatan hati, ketetapan hati ya. Ada tekad ya, ada tekad untuk tidak melakukannya lagi, untuk tidak melakukannya lagi. Jadi urusan orang-orang yang murtad itu banyak ya. Kemudian wa qadha umma fatahu min wajibati syar'i fitil kalmuddah, dan juga mengganti atau melunasi atau mengkodok apapun hal-hal yang tidak pernah dilakukan, yaitu kewajiban-kewajiban syariat di waktu dia murtad. Jadi kalau seorang murtad itu kan pastinya apapun ibadah yang dilakukan tidak sah ya, baik sholat, puasa maupun zakat saat masih murtad itu kan tidak sah ya. Semua itu harus diganti, harus diqadha. Fa in lam yatub wajabat istitabatuhu. Bila seorang yang murtad tidak bertaubat, maka harus menyuruhnya taubat ya. Istitabah ini menyuruh taubat. Jadi yang berkewajiban orang lain. Kalau dianya sendiri tidak mau bertaubat, maka orang lain harus menyuruhnya taubat, dan perintah taubat itu seketika, tidak boleh ditunda-tunda. Karena kalau kita menunda perintah bertaubat, kita membiarkan dia di dalam kekufurannya. Itu tidak boleh, membiarkan seseorang dalam kekafiran itu tidak boleh. Kecuali kalau mabuk disunahkan untuk menunggu dia sadar dulu, atau gila ya. Kalau gila juga sama, ditunggu hingga dia sembuh terlebih dahulu. Jadi keharusan menyuruh bertaubat ini berbeda dengan masalah meninggalkan sholat. Seorang yang meninggalkan sholat, dia menyuruh taubatnya tidak wajib tapi sunnah ya. Tapi kalau murtad itu wajib menyuruh taubat. Mengapa? Karena dosa murtad, pelanggaran murtad itu menuntutnya untuk abadi di neraka. Kalau mati masih dalam keadaan mutlak, masih dalam keadaan murtad, itu kan dia akan abadi di neraka. Maka kita harus menyelamatkannya. Jadi menyelamatkan orang dari keabadian di neraka itu wajib. Berbeda dengan sholat, meninggalkan sholat karena malas itu tidak menjadikan seseorang abadi di neraka. Orang yang tidak melakukan sholat karena malas itu tergantung Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah menyiksa. Kalau Allah mau, Allah mengampuni, tergantung Allah. Jadi perbedaan hukum antara taubat orang yang meninggalkan sholat dan taubat yang murtad, perbedaannya demikian. Wala yuqbalu minhu ilal islamu awil qatlu. Bagi orang yang murtad, pilihannya hanya dua, memilih Islam atau dieksekusi mati, dibunuh dengan dipenggal kepalanya menggunakan pedang bila dia tidak bertaubat. Eksekusi ini tidak sembarangan orang ya, harus pemerintah, harus imam. Tapi kalau imam tidak mau membunuh, nah ini ada penjelasan yang dijelaskan Asy-Syarqawi ya. Kalau imam tidak mau membunuh orang yang murtad, maka kewajiban membunuh itu berpindah ke orang lain, dalam arti semua orang boleh membunuhnya kalau memang dia mampu dan amri akibat membunuhnya. Mengapa pindah ke orang lain? Karena hal ini termasuk kategori dari nahyu anil mungkar, menghilangkan kemungkaran atau melarang kemungkaran. Wa yabtulu bihazamuhu wa tayammumuhu. Jadi setelah orang murtad, maka ibadah-ibadah yang dilakukan itu batal ya. Termasuk yang batal adalah puasa, kemudian tayamum, atayamumuhu. Tayamum ini batal ya. Jadi orang yang bertayamum kemudian dia murtad, itu tayamumnya batal. Dan semua amalnya juga batal kalau murtadnya sambung sampai mati. Jadi maksudnya sambung sampai mati, tidak Islam sebelum mati. Jadi murtad itu kalau terus menerus hingga meninggal, itu membatalkan semua amal. Tapi kalau kembali Islam sebelum meninggal, maka amalnya kembali, tapi tidak ada pahalanya. Jadi tidak harus qadha, dan nanti di akhirat juga tidak dituntut karena semua amalnya kembali, walaupun kembalinya tanpa dosa. Wa nikahuhu qabla dhuhuli. Termasuk yang batal adalah pernikahan. Seseorang yang menikah kemudian dia murtad, maka nikahnya batal kalau memang murtadnya sebelum melakukan hubungan badan, walaupun hubungan badan dilakukan di dubur ya. Termasuk juga memasukkan sperma ke kelamin perempuan. Jadi Jadi istidkhal ya, istidkhal itu perempuan yang memasukkan mani suaminya ke dalam vaginanya. Itu juga termasuk hukumnya sama dengan dukhul, sama dengan hubungan badan. Jadi selama belum ada hubungan badan, maka murtad itu bisa memutus pernikahan seseorang. Wa kadza ba'dahu illam ya'ud ilal islami fil iddah. Begitu pula nih, begitu pula murtad yang dilakukan setelah berhubungan badan. Jadi dhamirhu ini kembalinya ke dukhul ya. Nikah yang dilakukan setelah hubungan badan atau setelah memasukkan sperma ke dalam kelamin perempuan itu juga bisa memutus pernikahan ya. Murtad itu bisa memutus pernikahan kalau tidak kembali ke Islam di masa iddah. Jadi perbedaan kalau murtadnya sebelum duhur itu langsung terputus nikahnya, tapi kalau setelah duhur itu masih ada kesempatan hingga selesainya iddah. Jadi selama iddah selesai belum kembali ke Islam, maka nikahnya baru terputus ya. Jadi kalau kembali ke Islam di masa iddah, misalkan dia tidak dieksekusi mati, maka nikahnya tetap berlangsung. Sebab murtad itu perbedaan agama yang datang setelah berhubungan badan atau memasukkan sperma atau bersama dengan berhubungan badan itu tidak mengharuskan batalnya nikah seketika. Seperti halnya Islamnya salah satu dari pasutri kafir. Jadi ada pasangan suami istri yang keduanya kafir, kemudian salah satunya masuk Islam, itu tidak seketika batal. Dan di masa iddah ini selama belum masuk Islam, maka hukum berhubungan badannya haram ya. Haram melakukan hubungan badan di masa iddah dari murtad. Tapi kalau berhubungan badan tidak mendapatkan hukuman ya, tidak mendapatkan had karena subhat ya. Karena masih ada potensi nikahnya bisa kembali ya, dengan cara masuk Islam itu. Oleh karena itu diharuskan iddah ya, diharuskan iddah. Jadi seorang yang yang sudah pernah berhubungan badan kemudian murtad itu kan masih ada potensi nikahnya kembali dengan cara masuk Islam. Oleh karena itu diharuskan iddah, masih ada waktu tunggunya. Kemudian di masa iddah ini seorang suami juga masih diharuskan menafkahi istrinya kalau istrinya tidak murtad bersamanya. Kalau keduanya murtad ya berarti sudah selesai pernikahannya. Dan orang yang meyakini menafkahi istri yang sudah berbeda agama ini haram, orang yang meyakini keharaman itu dia harus dihukum, dia harus ditakzir oleh imam. Walayasihu akdu nikahihi, tidak sah akad nikah murtad. Jadi menikahkan murtad dengan seseorang atau murtad menikah dengan seseorang itu tidak sah. Jadi menikah dengan seseorang atau dinikahkan dengan seseorang. Jadi dari dua sisi ini haram semua. Baik menikah atau dinikah itu tidak sah ya. Jadi pernikahan murtad itu tidak sah, baik dia menikahi atau dinikahi. Berbeda dengan kafir asli. Kalau kafir asli itu nikahnya sah ya. Nikahnya sah. Wa tahrumu dzabihatuhu, dan hewan sembelihannya juga haram dimakan. Seperti halnya kita haram menikahinya ya. Murtad ini berbeda dengan kafir asli. Kalau kafir asli itu tergantung apakah kita halal menikahi atau tidak. Kalau kita halal menikahinya berarti hewan hasil sembelihannya itu halal bagi kita, karena di dalam fikih itu kan boleh menikahi perempuan Nasrani atau Yahudi ya, ahli kitab. Tapi syaratnya, syaratnya rumit sekali. Di zaman sekarang mungkin sudah tidak ada lagi yang halal. Wala yarisu wala yurafu. Orang murtad itu tidak, hartanya tidak bisa diwaris dan dia tidak bisa mendapatkan warisan. Jadi tidak bisa menjadi pewaris, tidak bisa juga hartanya diwaris oleh orang lain. Wala yusalla alaihi. Orang yang murtad juga tidak disolati. Kalau meninggal tidak disolati, tidak boleh mensolati. Tidak boleh mensolati orang murtad ya, tidak boleh mensolati jenazah murtad. Sebab hukum mensolati orang kafir itu hukumnya haram ya. Kafir ini mencakup jenis manapun. Sebab ada firman Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah kau mensolati salah satu dari orang munafik yang meninggal selamanya. Wala yuhsalu, dan tidak boleh dimandikan. Tidak wajib ya, tidak wajib dimandikan. Sebab dia sudah keluar dari orang-orang yang harus dimandikan. Tapi untuk memandikan ini hukumnya boleh ya, berbeda dengan sholat. Kalau sholat ini hukum relatinya haram. Kalau memandikan ini hukum memandikan boleh ya. Jadi la yuksalu ini maksudnya tidak wajib. Tidak wajib, tapi kalau andai kata dilakukan itu boleh. Wala yukafanu, dan tidak dikafani, tidak wajib dikafani, tapi boleh. Nah, ini sama dengan mandi. Dikafan dengan mandi ini sama. Tidak wajib tapi boleh dilakukan. Wala yudfanu, dan juga tidak dimakamkan, tidak wajib dimakamkan. Tidak wajib sama sekali. Masalah pemakaman ini hukumnya sama dengan kafir harbi ya, tidak wajib dimakamkan sama sekali. Bahkan di dalam kitab fikih itu kita boleh melepaskan anjing ke jenazahnya. Maksudnya kita melepaskan anjing ke jenazahnya agar dimangsa oleh anjing, itu boleh di dalam kitab. Sama seperti kafir harbi. Dan tidak boleh juga dimakamkan di pemakaman orang Islam, karena orang murtad itu sudah keluar dari kelompok orang-orang Islam, dan dia diperbolehkan dimakamkan di pemakaman orang kafir. Wa maluhu fa'un, ya, status harta orang murtad itu fa' ya. Fa' itu mana aslinya adalah harta yang kembali kepada umat Islam. Jadi harta yang kembali ke umat Islam dari orang kafir kembali ke umat Islam itu dinamakan fa' ya. Fa' artinya kembali. Karena Allah sebenarnya menciptakan seluruh, menciptakan apapun di dunia ini untuk orang Islam ya. Jadi Allah menciptakan apapun di dunia ini ditujukan untuk orang Islam, supaya dengan harta-harta yang ada di dunia itu bisa membantu untuk melakukan taat kepada Allah. Jadi mestinya semuanya ini milik orang Islam. Maka apabila ada harta yang dimiliki oleh orang kafir, itu mestinya harus dikembalikan ke orang Islam. Jadi kalau ada harta orang kafir yang kembali ke orang Islam, itu dinamakan fa', ya. Fa' itu artinya kembali. Dan hukum fa' ini, hukum harta fa' ini, seperti yang kita tahu, itu hukumnya dibagi menjadi lima nanti ya. Jadi untuk pembagian fa' itu dibagi lima. Yang empat dibagi lima dengan bagian yang sama ya. Kemudian 4/5 diberikan kepada pasukan-pasukan yang disiapkan imam untuk berperang. Itu semuanya mendapatkan 4/5. Lalu yang 1/5 yang tersisa itu dibagi lagi menjadi 5 ya, dibagi lagi menjadi 5. Ini dibagi nanti bagi satu bagian diberikan kepada Rasulullah, dan setelah Rasulullah wafat diberikan ke ditasarufkan untuk kemaslahatan orang Islam, seperti diberikan ke qadhi ya, qadhi yang menjadi hakim di satu negara, atau boleh juga diberikan ke ulama, ulama yang mengajarkan ilmu tafsir, hadis maupun fikih, atau ke muadzin, ya muadzin yang diangkat oleh pemerintah setempat, atau orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, atau diberikan ke janda-janda dan lain-lain. Lalu bagian yang kedua diberikan ke keturunan Nabi Muhammad, yaitu keturunan Hashim dan Muttalib, ya. Lalu yang bagian yang ketiga diberikan ke orang-orang yatim, yaitu anak kecil yang tidak memiliki bapak, ya, yang tidak memiliki bapak. Ini memasukkan anak orang zina. Jadi anak hasil zina kalau bapaknya meninggal juga termasuk kategori yatim. Diberikan juga kepada bayi yang dibuang orang tuanya, lakit, atau anak yang dinafikan oleh bapaknya dengan sumpah li'an, ya, li'an atau sumpah. Lalu bagian yang keempat diberikan ke orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Dan bagian terakhir diberikan ke Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan. Tapi untuk memperoleh fa ini, Ibnu Sabil disarankan ada butuh, ya, disarankan ada hajat. Jadi kalau tidak ada hajat, ya tidak berhak menerima fa. Dan tapi tidak disyaratkan dia tidak mampu berhutang, ya. Walaupun mampu berhutang, selama ada hajat maka berhak mendapatkan fa. Dan juga bagi orang yang murtad, ya, bagi orang yang murtad kalau dia memiliki hutang maka hutang itu dilunasi dengan harta ini, ya, dengan harta ini. Hutang-hutang yang ada sebelum dia murtad, ya, baik karena dia merusak sesuatu atau yang lain, itu dilunasi dengan harta ini. Itu kalau sudah meninggal, ya. Jadi harta orang murtad itu kalau meninggal dia hartanya menjadi fa. Kalau masih hidup itu hartanya mauquf, ya. Hartanya belum bisa dihukumi apa-apa. Jadi kepastian status harta murtad itu setelah dia mati. Kalau mati Islam berarti tetap menjadi miliknya, kalau mati murtad berarti fa. Berarti itu menjadi fa. Tapi kalau belum mati ya mauquf, masih belum bisa dihukumi apapun. Dan seorang yang murtad ini dia tidak menjadi mahjur alaih, ya. Mahjur alaih itu orang yang tasarufnya dibatasi. Tidak bisa menjadi mahjur alaih dengan hanya murtad saja. Orang yang murtad bisa menjadi mahjur alaih kalau ada keputusan dari hakim. Kalau ada keputusan dari hakim, ada ketetapan dari hakim. Jadi orang yang murtad itu sama dengan muflis, ya. Muflis itu orang yang orang yang bangkrut, ya. Orang yang bangkrut itu selama tidak ada keputusan dari hakim, dia juga tidak berstatus sebagai mahjur alaih. Jadi murtad itu sebenarnya termasuk orang-orang yang tasarufnya dibatasi. Sebab ada hak bagi orang-orang yang berhak menerima fa. Jadi karena tasarufnya tidak dibatasi, orang-orang yang murtad itu dia masih bisa bertasaruf, ya, selama belum ada ketetapan dari imam. Dan harta orang murtad itu juga digunakan untuk menafkahi orang-orang yang harus dinafkahinya, ya. Baik dirinya sendiri atau hartanya maksudnya hewannya, atau istri-istrinya, itu semuanya juga dinafkahi menggunakan harta murtad. Karena itu adalah hak yang berhubungan dengan hartanya. Jadi harus dikeluarkan untuk itu. Kalau tasaruf yang tidak ada penundaan, ya, tasaruf yang tidak ada penundaan di dalamnya, yaitu tasaruf yang tidak bisa ditaklek, misalkan menjual atau memberi hibah, ya, atau menggadaikan atau akad kitabah itu semuanya semuanya batal. Jadi tasarruf itu kan di bab muamalat ya, tasarruf itu kan ada yang bisa ditaklik, ada yang tidak menerima taklik. Tasarruf murtad untuk hal-hal yang tidak bisa ditaklik itu batal tasarrufnya. Contohnya bai', hibah, rohen atau kitabah. Kalau tasarruf yang bisa ditaklik itu sah ya, tasarrufnya sah. Misalkan memerdekakan budak atau mengakati takdir budak ya, mengatakan kepada budaknya bahwa kalau aku mati kau merdeka, itu takdir namanya. Atau wasiat itu tidak langsung batal akadnya, tapi mauquf, ditunggu dulu. Kalau dia mati Islam maka akad-akad yang dilakukan itu yang tidak bisa ditaklik itu sah. Tapi kalau dia tidak Islam maka tidak sah. Faslun. Nah, ini kita teruskan. Sudah berapa menit ini? Baru 25 menit ya. Faslun yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma'ajabahullahu alaihi. Diharuskan kepada seluruh orang mukallaf, yaitu orang balig dan berakal, melakukan semua yang diharuskan Allah. Jadi ini menjelaskan kewajiban melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan keharaman-keharaman Allah. Jadi semua yang diperintahkan Allah itu harus dilakukan oleh semua orang mukallaf. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji, atau mengembalikan kezaliman. Wajibu ayu adya alama amarohullahu taala bihi minal ityani biarkanihi wasurutihi. Jadi diharuskan untuk melakukan perintah-perintah Allah, untuk melakukannya sesuai dengan perintah-perintah Allah. Sesuai dengan perintah Allah itu maksudnya melakukan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Jadi tidak hanya melakukan saja, tapi harus melakukan dengan benar ya. Jadi kalau rukun itu sesuatu yang dilakukan dan selesai, setelah itu sudah selesai rukun. Rukun itu hal yang harus ada, tapi kalau sudah dilakukan ya sudah selesai. Beda dengan syarat. Kalau syarat itu harus ada selama ibadahnya belum selesai. Jadi wudu misalkan ya, wudu itu kan harus ada hingga sholatnya selesai. Berbeda dengan rukun, misalkan takbir. Takbir itu kan kalau sudah takbir ya sudah, takbirnya sudah selesai. Jadi sesuatu yang wajib dan selesai setelah dilakukan, kalau syarat harus ada. Watajannu wayajtanibu. Ini harokatnya salah ya. Wayajtanibu. Jadi diharuskan melakukan syarat-syaratnya, wayajtanibu mubtilatihi, dan diharuskan untuk menghindari hal-hal yang membatalkan. Wayajibu alaihi amru man ra'ahu tarikan li syai'in minha. Diharuskan bagi orang mukallaf untuk memerintahkan orang lain. Jadi ini hubungannya dengan orang lain. Memerintah seseorang yang dia melihat orang itu tidak melakukan rukun atau syarat. Jadi memerintah orang lain untuk melakukan rukun atau syarat itu hukumnya wajib. Kita tidak hanya wajib melakukan rukun dan syarat, tapi juga kita diwajibkan memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Au ya'ti biha min ghairi wajhiha, atau melakukan tapi tidak sesuai aturannya. Jadi kalau tidak sesuai aturannya ya kita harus membenarkan, harus membenarkan. Kita melihat orang lain yang melakukan rukun tapi tidak sesuai dengan aturan, itu kita harus membenarkan. Jadi misalkan orang yang melakukan ruku atau sujud tanpa orang yang melakukan ruku atau sujud yang tidak benar ya, atau juga itidal yang tidak benar, itidal tanpa meluruskan punggung itu kan tidak benar ya. Karena ada satu hadis, ada satu hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad suatu ketika melihat seorang yang rukuknya tidak sempurna dan sujudnya juga tidak sempurna. Jadi Rabi melihat orang yang sholat tapi sholatnya tidak sempurna sujud dan rukuknya. Kemudian Nabi bersabda, "Law ma tahadda ala halih ma ta'ala ghairi millati Muhammad." Nah, ini ngeri sekali ya. Kalau orang ini ibadahnya seperti ini terus sampai mati, maka dia tidak berada di agama Muhammad, kata Nabi. Jadi melakukan ibadah tanpa cara yang benar itu ya percuma. Ada juga riwayat yang menceritakan bahwa Nabi bersabda, la yandurullahu ila sholati abdin la yukim musul bahu baina ruku'ihi wa sujudih. Allah tidak melihat ya, tidak melihat maksudnya ya, tidak menerima. Allah tidak melihat sholat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya antara ruku dan sujud. Jadi iktidal dan iktidal itu harus lurus ya. Maksudnya harus tegak. Kalau belum tegak ya belum iktidal. Kemudian ada yang berbunyi, aswa'un nasa sarikotan alladhi yasriku min sholatih. Jadi pencuri yang paling buruk adalah mencuri sholat. Sahabat bingung mendengarkan sabda itu. Mencuri sholat itu apa maksudnya Rasulullah? Ya Rasulullah, kaifa yasriku minas sholat. Orang mencuri sholat itu bagaimana maksudnya? Nabi menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang mencuri sholat itu orang yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Jadi kalau melakukan sholat kemudian ruku' dan sujudnya tidak sempurna, itu namanya pencuri sholat. Wa yajibu, nah ini salah juga ini. Wa yajibu alaihi qahruhu ala dzalika in qadara. Diharuskan memaksa ya. Jadi tidak hanya memerintah saja. Kalau ada orang yang melakukan sholat tidak sesuai dengan syariat itu, kita tidak hanya memerintah saja tapi diharuskan untuk memaksa. Qahruhu maksudnya memaksa melakukan rukun dan syarat sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi yang tidak melakukan dipaksa untuk melakukan, yang melakukan tapi salah dipaksa untuk melakukan dengan benar, dengan syarat in qadara alaihi, kalau memang mampu memaksa. Jadi kadang memaksa itu kan ada dampak bahaya kadang ya. Jadi kalau memang tidak ada dampak bahaya, tidak ada ancaman-ancaman, maka harus memaksa. Wa illa, kalau tidak mampu memaksa, fayajibu alaihil inkaru biqalbih inja ajaza anil qahri wal amri. Ya, ini derajat yang paling rendah ya. Kalau seseorang sudah tidak mampu lagi memaksa, maka kewajiban terakhirnya adalah ingkar di dalam hati. Ingkar di dalam hati. Dan ingkar di dalam hati ini adalah keharusan kalau memang sudah tidak mampu memaksa dan tidak mampu memerintah. Wadzalika ad'aful iman. Ingkar di dalam hati ini adalah iman yang paling minim, yang paling lemah ya, yang paling rendah. Ai, ini ainya kebanyakan ai. Ai aqallu ma yalzamul insanu indal ajzi. yaitu minimal kewajiban seseorang. Minimal kewajiban seseorang di saat dia tidak mampu hanya adalah ingkar dengan hati. Jadi selama melihat kemungkaran tidak ada, kita ada ingkar di dalam hati, maka itu sudah tidak bisa dikatakan beriman lagi ya. Jadi melihat maksiat itu paling minim kita harus ada ingkar di dalam hati. Wa yajibu tarku jami'il muharramat. Kalau tadi membahas melakukan kewajiban, kalau sekarang membahas meninggalkan keharaman. Wajib meninggalkan seluruh keharaman. Ini bagi diri sendiri ya. Bagi seluruh orang mukallaf wajib meninggalkan seluruh keharaman. Contoh keharaman seperti durhaka kepada orang tua, memutus tali persaudaraan, meminum khamar, membunuh orang lain, makan riba, kemudian zina, kemudian perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yaitu liwat ya, liwat itu wati dubur, kemudian adu ayam dan adu kambing, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, masuk ke pemandian tanpa penutup aurat, itu semuanya keharamannya, itu harus ditinggalkan. Wa nahyu murtangi biha. Selain kita wajib menghindari, kita juga harus melarang yang melakukan. Walaupun yang melakukan anak kecil. Jadi anak kecil itu walaupun melakukan keharaman tidak berdosa, tapi orang yang melihatnya harus melarang ya. Orang yang melihatnya harus melarang. Jadi yang berdosa yang melihat itu kalau dibiarkan walaupun dia masih kecil. Wa man'uhu qahran minha in qadara. Dan harus mencegah dengan paksa kalau mampu. Sama seperti tadi, sama seperti kewajiban. Kalau memang mampu memaksa berhenti, harus dilakukan. Dan ini memaksa berhenti ini dengan tindakan ya. Pilihan pertama dengan tindakan. Kalau tidak bisa tindakan, baru dengan ucapan. Dengan tindakan atau ucapan ya. Dengan tindakan atau ucapan. Wa illa wajib alaihi ayyunkiru dzalika biqalbih. Sama seperti tadi, kalau memang tidak mampu bertindak, tidak mampu menghentikan dengan ucapan, maka pilihan terakhir adalah ingkar dengan hati. Ini hukum ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa Abi Sa'id Al-Khudri mendengar Rasulullah bersabda, man ra'a minkum mungkara falyughayyirhu biyadih. Seorang yang melihat kemungkaran maka harus menghilangkan kemungkaran itu dengan tindakan. Fa illam yastati fa bilisanih. Kalau tidak mampu bertindak, dengan ucapan. Fa illam yastati fa biqalbih. Kalau tidak mampu dengan ucapan, maka dengan hati. Badzalika ad'aful iman. Ingkar dengan hati itu adalah iman yang paling lemah, yang iman yang paling rendah. Jadi minimal sekali. Jadi man ro'a itu yang dimaksud adalah melihat dan melihat atau mengerti. Kemudian yang keharusan ini adalah keharusan yang harus dilakukan oleh semua umat Nabi Muhammad ya. Bukan hanya orang-orang yang ada di zaman Nabi saja. Karena sabda Nabi kan man ro'a minkum. Minkum kan kalian. Kalian kan berarti orang yang ada di hadapan Nabi saja. Jadi walaupun hadisnya menggunakan minkum, tapi kewajiban ini menyeluruh untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Kemudian munkaro ya, yang dimaksud munkaron, man ro'a minkum munkaron. Munkaron itu maksudnya adalah hal-hal yang tidak ada keriduan Allah di dalamnya. Tidak ada keriduan Allah dalamnya, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, atau berupa perbuatan. Dan lawan dari mungkar adalah ma'ruf ya. Lawan dari mungkar adalah ma'ruf. Kemudian yang dimaksud dengan fal yughayyir merubah kemungkaran itu maksudnya menghilangkan kemungkaran. Menghilangkan kemungkaran dengan tangan, dengan tindakan. Kalau tidak mampu menghilangkan dengan tindakan, maka dengan ucapan. Kalau tidak mampu dengan ucapan, maka dengan hati, ingkar dengan hati. Jadi ingkar dengan hati itu iman yang paling lemah. Maksud iman yang paling lemah adalah minimal buah dari iman, ya, buah dari iman. Sebab hanya bisa karohah saja, hanya bisa merasa tidak senang saja melihat kemungkaran. Kemudian ada riwayat lain yang tidak berbunyi wa dzalika adhaful iman, tapi berbunyi wa laisa waro adzalika minal iman habbatu khardalin. Jadi ingkar dengan hati itu adalah minimal iman. Selain itu, di bawah itu tidak ada lagi iman, tidak tersisa lagi iman. Jadi iman yang paling rendah itu ya ingkar menggunakan hati. Mengapa? Karena kalau seorang tidak marah, kalau orang hatinya tidak marah saat melihat kemaksiatan, berarti dia ridho dengan kemaksiatan. Ridho dengan kemaksiatan itu tidak termasuk iman, ya. Kalau orang yang beriman berarti dia tidak ridho dengan kemaksiatan. Kalau ridho dengan kemaksiatan berarti dia tidak memiliki iman di hatinya. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang melihat kemaksiatan, kalau dia mampu merubah dengan tindakan, dia tidak cukup menggunakan ucapan saja. Begitu pula kalau cukup menggunakan ucapan, kalau mampu menghilangkan kemungkaran dengan ucapan, maka tidak boleh hanya ingkar di dalam hati saja. Kemudian hadis ini itu tidak bertentangan dengan firman Allah yang seakan-akan kita tidak harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu firman Allah ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idhahtadaitum. Jadi seakan-akan ayat ini seakan-akan tidak mengharuskan kita melakukan amar ma'ruf, karena alaikum anfusakum itu artinya urusilah dirimu sendiri, ya. Orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu kalau engkau memang benar-benar mendapatkan petunjuk. Seakan-akan tidak ada keharusan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi secara zahir antara hadis man ro'a minkum munkara dengan ayat ini bertentangan, tapi padahal tidak, ya, padahal tidak bertentangan. Karena makna dari ayat itu menurut ulama ahli tahqiq adalah jika kalian melakukan ibadah yang diperintahkan Allah, maka kecerobohan-kecerobohan selain kalian tidak membahayakan kalian. Jadi kesalahan orang lain tidak bisa membahayakan kita. Jadi hubungan ini masih tetap melakukan ibadah, ya. Kalau kalian melakukan ibadah, ya, maka orang-orang, maka kesalahan-kesalahan kalian tidak membahayakan kalian. Nah, termasuk dari ibadah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini tidak bertentangan. Jadi seorang yang sudah berusaha menghentikan kemaksiatan, tapi yang melakukan maksiat tidak mau berhenti, tidak menghiraukan, maka yang sudah berusaha menghilangkan, dia sudah tidak lagi dituntut di akhirat, sebab sudah melakukan kewajibannya. Jadi yang diharuskan adalah berusaha menghilangkan saja. Masalah nanti yang bersangkutan menerima atau tidak itu urusan lain. Wa mufaraqatu maudhi'il maksiat. Diharuskan juga untuk mufaraqah. Mufaraqah itu menjauhi, ya. Diharuskan menjauhi tempat-tempat maksiat, ya. Tempat-tempat yang buruk. Apalagi tempat-tempat persaksian palsu, tempat-tempat bohong, tempat-tempat menerima suap ya, suap bagi qadhi. Jadi para hakim yang biasa menerima suap itu kita harus menjauhi tempat itu. Para qadhi yang menerima suap dan melenceng dari keadilan dan juga memakan makanan-makanan haram itu harus kita jauhi. Wal haramu, ini sekarang pengertian haram ya. Wal haramu ma tawa'adallahu murtagibahu bil iqabi wa wa'ada tarikahu bisawab. Nah, ini pengertian dari haram. Haram adalah sesuatu yang Allah mengancam ya, sesuatu yang Allah mengancam yang melakukannya dengan siksa. Jadi orang yang melakukan diberi ancaman Allah dengan mendapatkan siksa di akhirat ya. Dan seperti yang kita tahu, siksa ini adalah keadilan dari Allah. Lalu janji Allah mengenai siksa ini juga tidak menafikan ampunan Allah. Jadi Allah masih bisa mengampuni walaupun telah berjanji menyiksa orang yang melakukan keharaman. Jadi kebenaran janji Allah itu cukup dengan menyiksa satu orang saja. Satu orang yang ahli maksiat, kalau ada satu orang yang disiksa, itu berarti janji Allah sudah dilakukan. Jadi misalkan ada beberapa orang yang bermaksiat, satu disiksa, yang lain diampuni, itu berarti kan Allah sudah tidak mengingkari janjinya, janji untuk menyiksa orang-orang yang melakukan keharaman, karena sudah menyiksa satu orang. Wa wa'ada tarikahu bisawab, dan orang yang tidak melakukan dijanjikan Allah dengan mendapatkan sawab ya, dengan mendapatkan pahala. Jadi untuk mendapatkan pahala meninggalkan kemaksiatan itu harus ada niatan, harus ada niatan meninggalkan. Jadi tidak melakukan keharaman itu harus didasari dengan dorongan larangan syariat. Ya, jadi tidak melakukan apa-apa itu kan berarti tidak melakukan keharaman ya. Kalau itu tidak diniati apapun ya berarti tidak bisa mendapatkan pahala. Orang yang meninggalkan keharaman bisa mendapatkan pahala kalau dia meninggalkannya atas dasar larangan syariat. Berbeda kalau orang meninggalkan keharaman karena takut orang lain, karena malu, karena tidak mampu melakukan, ya itu berarti tidak bisa mendapatkan pahala. Begitu pula kalau meninggalkan maksiat, meninggalkan keharaman tanpa tujuan apapun, itu juga tidak bisa mendapatkan pahala. Ini menurut penjelasan dari Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Ini sudah berapa menit ini? Sudah 45 menit ya. Fasal setelahnya membahas waktu sholat ya. Waktu sholat ini cukup panjang ya, jadi kita akhiri di fasal ini. Faslun faminal wajibi khamsus salawatin wallahu a'lamu bis-shawabi.